hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, kita memuji kepada Allah Ta'ala yang telah mempertemukan kembali kita semuanya dalam majlis yang mulia ini. Kembali kita masuk ke pelajaran kita, yaitu kitab Lum'atul I'tiqad karya Al-Syeikh Al-Imam Al-Alim yang dikenal dengan Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, yang beliau ini adalah masih sepupuan dengan penulis Umdatul Ahkam Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Ibn Surur rahimahullah ta'ala. Setelah kita melewati pembukaan yang beliau sampaikan, lalu mulai masuk pada ucapan-ucapan salaf tentang masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah membaca sebagiannya. Kemarin kita baca ucapan Al-Imam Ahmad. Sekarang kita masuk pada ucapan Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i radhiyallahu anhu. Sebagai tambahan faedah, bahwa imam yang empat itu kunyahnya semuanya adalah Abu Abdullah kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah kunyahnya Abu Hanifah. Adapun Abu Hanifah, beliau bernama Nu'man bin Thabit. Yang lainnya semua Abu Abdullah. Imam Malik Abu Abdullah, Imam Syafi'i Abu Abdullah, Imam Ahmad Abu Abdullah rahimahumullah. Qala Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i radhiyallahu an. Amantu billahi wa bima jaa'a 'anillahi 'ala muradillah wa amantu bi rasulillahi wa bima jaa'a 'an rasulillah 'ala muradi rasulillah. Ucapan yang singkat tetapi memiliki makna yang dalam. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, aku beriman kepada Allah, tetapi beliau tidak mencukupkan sampai di situ, ditambah dan mengimani apa yang datang dari Allah sesuai dengan yang Allah inginkan. Ini penting, ala muradillah. Sebagian orang ada yang beriman kepada Allah, beriman dengan apa yang datang dari Allah, tetapi tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, dibawakan kepada kepentingan pribadinya, kepentingan golongannya, ataukah akal pikirannya. Kemudian amantu bi rasulillah, aku beriman kepada Rasulullah dan dengan apa yang datang dari Rasulullah, itu berupa sunnah-sunnahnya. Ala muradi Rasulillah, sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah. Ini kaid yang penting juga, catatan yang penting, bahwa mengimani apa yang datang dari Rasulullah juga harus sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah. Tidak cukup sekedar mengimani hadis-hadis Nabi, tetapi maknanya dibawakan kepada hawa nafsunya sendiri. Harus seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i di sini, yang mana beliau adalah panutan umat. Beliau mengatakan ala muradi Rasulillah, harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ma tadammanahu kalam al-imam asy-syafi'i, kandungan dari ucapan al-imam asy-syafi'i. Tadammana kalam al-imam asy-syafi'i ma yati, berikut ini kandungan dari ucapan Imam Syafi'i adalah sebagai berikut. Yang pertama, al-iman bima ja'anillahi ta'ala fi kitabihil mubin ala ma aradahullah min ghairi ziyadah wala naqsin wala tahrif, mengimani apa yang datang dari Allah Ta'ala pada kitabnya yang sangat terang yaitu Al-Quran, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maksudnya sesuai dengan apa yang Allah inginkan, dengan tanpa ziyadah, tanpa menambah-nambah, wala naqsin, tanpa mengurang-ngurangi, wala tahrif, tanpa mentahrif. Tahrif sudah pernah kita lewati, yakni merubah kalam dari aslinya, apakah lafadznya yang dirubah ataukah maknanya, itu tahrif. Persamaannya adalah ta'wil madzmum. Ta'wil ada dua, ada ta'wil yang mahmud terpuji, ada ta'wil yang madzmum tercela. Kalau ta'wil yang mahmud terpuji itu sama dengan tafsir. Tafsir itu ta'wil, ayat diterangkan tapi sesuai dengan atau berdasarkan dalil-dalil. Tetapi kalau menerangkan, memaksudkan ayat tetapi tidak sesuai dengan dalil, maka ini jadinya ta'wil tapi madzmum, bukan tafsir. Jadinya ta'wil yang madzmum, yang tercela, nah itulah tahrif. Memaknakan nas-nas tetapi tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, tanpa dalil. Sebenarnya kedua-duanya sama-sama mentakwil, hanya yang satu berdasarkan dalil, yang satu tanpa dalil. Kalau berdasarkan dalil namanya tafsir, kalau tidak berdasarkan dalil namanya tahrif. Yang kedua, dan tahrif adalah termasuk sifatnya orang-orang Yahudi. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, mereka itu suka merubah-rubah kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya. Yang kedua, al-imanu bima ja'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ma aradahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi ziyadah wala naqsin wala tahrif. Sama, mengimani apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berupa sunnahnya sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan yang beliau inginkan, yaitu tanpa adanya penambahan, tanpa adanya pengurangan, tanpa adanya perubahan tahrif. Wa fi hadzal kalam, pada ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ini, raddun ala ahli ta'wil wa ahli tamtsil, merupakan bantahan bagi ahli ta'wil, orang-orang yang suka mentakwil. Maksudnya takwil di sini takwil yang madzmum. Wa ahli tamtsil, orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah, karena Imam Syafi'i, beliau adalah rujukan umat. Ternyata Imam Syafi'i di antara ucapannya adalah seperti ini, mengikuti sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Maka ini bertentangan dengan ahli ta'wil, yang ahli ta'wil merubah-rubah. Istawa jadi istaula, nah, ini sudah merubah. Istawa yang artinya irtafa' tinggi, ala, istaqarra menetap, Jadinya istaulah menguasai. Kalau ada dalilnya enggak masalah. Tidak ada dalilnya. Ada dalilnya disebutkan, tapi ternyata syair yang dikatakan yang mengucapkannya atau penyairnya seorang Nasara. Ini enggak bisa dijadikan dalil. Nah, tidak bisa dijadikan dalil. Sementara yang sudah yakni maklum yang nama istawa tadi, istaqarra, irtafa'a dan ala. Maka ucapan Imam Syafi'i ini bertentangan dengan pendapatnya ahlu ta'wil. Ketika mereka memaknakan al-ghadab, Allah marah, dalam rangka mensucikan Allah, kata mereka, kita jangan mengatakan Allah marah. Tetapi maksud dari ayat Allah itu marah, ghadiba, maksudnya adalah iradatul intiqam. Allah ingin menyiksa. Jadi kembali kepada sifat iradah. Diringkas jadi satu. Semuanya sifat iradah. Mahabbah, iradah, yakni ingin memberi pahala, ingin memberi karunia. Semua masuk kepada sifat iradah. Sifat ghadabnya tidak diakui. Nah, ditakwil menjadi hasilnya. Memang hasilnya begitu. Allah marah ya, yakni Allah nanti akan menyiksa. Memang konsekuensi demikian. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani sesuai dengan zahirnya. Ghadiba berarti Allah marah. Adapun Allah ingin menyiksanya, ini konsekuensinya. Memang hasilnya begitu. Allah marah maknanya Allah akan menghukum dia, Allah akan menyiksa dia. Tetapi tentang marahnya, kenapa kita tidak bisa menetapkannya? Sementara Allah sendiri mengatakan wa ghadiballah, Allah marah. Nah, maka kata beliau, kata Imam Syafi'i, ala muradi Rasulillah, ala muradillah. Juga bantahan bagi ahlu tamthil yang menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk. Mengatakan bahwa apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu seperti yang kita pahami. Karena bahasa Al-Quran itu sesuai dengan bahasa yang dipahami oleh manusia. Sehingga ketika Allah Ta'ala mengatakan dirinya memiliki yad, tangan, berarti yang kita pahami tangan makhluk. Ini juga tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Tidak mungkin Allah Ta'ala sama dengan makhluknya. Lalu apa keistimewaan Allah kalau sama dengan makhluknya? Nah, dikatakan Allah sempurna, lalu disamakan dengan makhluk yang punya kekurangan, yang penuh dengan kekurangan. Itu artinya menurunkan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lianna kulla wahidin minhum, karena setiap dari mereka, ahli ta'wil, ahli tamthil, man lam yu'min bima ja'anillahi wa rasulihi, mereka tidak mengimani apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, ala muradillah wa rasulih, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Fa'ina ahlat ta'wil naqosu, karena ahlu ta'wil mereka mengurangi. Wa ahlu tamthil zadu, kalau ahli tamthil mereka menambah. Nah, kalau ahlu tamthil menambah keterangan, Allah punya tangan, ditambah tangannya seperti ini, dijelaskan oleh dia. Kalau ahlu ta'wil tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah marah, dia mengatakan maksudnya iradatul intiqam, ingin menyiksa. Kurang jadinya, hanya ada sifat iradah, sifat ghadabnya hilang. Tariqus salaf alladhi daraju alaihi fi sifat. Nah, ini pada matan yang ke-8. Wa ala hadha daraja salafu wa a'immatul khalafi radhiyallahu anhum. Dengan cara beriman seperti inilah yang dilakukan oleh salaf dan para tokoh-tokoh al-khalaf belakangan, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Kulluhum, mereka sepakat, ini maksud ucapannya Ibnu Qudamah, muttafiquna 'alal iqrar wal imrar wal itsbati lima warada minas sifati fi kitabillahi wa sunnati rasulihi min ghairi ta'arrudin li ta'wilih. Mereka semua sepakat untuk menetapkan dan melewati, yakni tidak kemudian membahas. Allah memiliki tangan, ditetapkan dan tidak dibahas panjang lebar. Hanya mengatakan Allah punya tangan, tidak membahas seperti apanya, tidak membahas makna-makna dari tangan, maksudnya ditakwil ke makna yang lain, tapi imror, dilewati, diimani dan diakui. Wal isbat, dan menetapkan pada apa yang datang dari sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya dengan tanpa ta'arud, berusaha. Ini ta'arud artinya menawarkan diri, ini mendalami pada masalah tersebut, li ta'wili, dalam hal ta'wilnya, dalam hal memaknakannya. Jika dikatakan Allah memiliki tangan, lalu dia berusaha ingin tahu yang dimaksud tangan itu apa. Ada yang menggambar, ingin tahu dalam hal gambarannya, gambarannya seperti apa tangannya, ini berarti ta'arud, ditakwili. Atau dia ingin mengetahui yang dimaksud tangan itu maknanya apa, apakah memang tangan sebenarnya ataukah majaz. Ini juga ta'arud li ta'wili. Adapun yang disepakati oleh a'immah, baik salaf maupun khalaf, mereka iqrar wal imrar wal itsbat, menetapkan, melewati dan mengakui apa yang datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, tariqus salaf alladzi daraju alaihi fis sifat, jalan salaf yang mereka tempuh dalam masalah sifat. Alladzi daraja alaihi as-salafu fis sifati huwa al-iqraru wal itsbatu, yaitu menetapkan, mengakui dan menetapkan. Lima warada min sifatillah, pada apa yang datang dari sifat-sifat Allah Ta'ala fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi ta'arudin li ta'wilihi bima la yattafiqu ma'a muradillahi wa rasulih, dengan tanpa berusaha mentakwilnya yang itu tidak mencocoki dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang ditempuh oleh salaf as-salih. Mereka mengimaninya, membaca ayat-ayat tentang sifat seperti anak-anak kecil yang mereka belajar Al-Quran, baca kemudian tidak meributkan tentang apa ini maknanya, oh harus dirubah, tidak, tapi dibaca, dihafalkan, diakui, ibaratnya seperti itu. Tidak berusaha kemudian mencoba-coba mengetahui tentang hakikatnya, kaifiyahnya. Nah, masuk ke pembahasan baru. Faslun fi targhib fi sunnah wat tahdhiri minal bid'ati. Pasal anjuran atau memberi semangat untuk memegang sunnah dan mentahdir dari bid'ah. Tahdir artinya menjadikan kita waspada, berhati-hati dari bid'ah. Waqad umirna, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, kita telah diperintahkan bil iqtifai li atharihim, untuk mencontoh jejak-jejak mereka, jejak salafus saleh. Wal ihtida bimanarihim, dan mengambil petunjuk dengan lampu-lampu mereka, ini dengan cahaya-cahaya mereka. Wahudzirna al-muhdatsati, dan kita diperingatkan dari perkara-perkara baru. Wahudzirna annaha minal dalalat, dan kita dikabari bahwasanya perkara-perkara baru itu termasuk al-dalalat, perkara-perkara sesat. Nah, jadi kata Ibnu Qudamah setelah menjelaskan tentang masalah salaf dalam menyikapi ayat-ayat tentang sifat, lalu beliau menyebutkan bahwa kita diperintahkan untuk mengikuti salafus saleh dan kita diperingatkan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan baru, kebid'ahan-kebid'ahan, dan disebutkan bahwa itu adalah perkara yang sesat. Dalilnya faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian. Kalau ada lafaz ala, alaikum, alaika, itu terambil faedah menunjukkan wajib. Alaikum ini wajib bagi kalian, bisunnati, untuk memegang sunnahku. Beda kalau lafaznya lakum, laka, kalau itu berarti maknanya boleh. Misalkan kita bertanya, saya ingin melakukan sholat 2 rakaat. Yang dimaksud sholat sunnah mutlak. Kemudian ada yang mengatakan laka dhalik, boleh bagimu. Maknanya boleh, bukan wajib. Jadi kalau misalkan alaika, berarti maknanya wajib bagimu. Alaikum bisunnati, wajib bagi kalian memegang sunnahku. Sunnah ini jalan, tariqah, jalanku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya para khalifah yang terbimbing, yang mendapatkan petunjuk setelahku. Yang dimaksud adalah khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Min ba'di, setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan an-nawajid, yani gigi geraham, gigi yang samping. Ini ungkapan bahwa memegangnya itu dengan pegangan yang sangat kuat. Karena kalau kita menggigit biasanya dengan gigi samping, gigi geraham. Kalau gigi depan kurang kuat biasanya gigitan kita. Karena itu bukan fungsinya untuk menggigit. Nah, jadi fungsinya untuk apa? Nah, mencabik ya. Beda dengan gigi geraham. Dia untuk memotong atau mengerat kalau di gigi depan. Maka Rasulullah mengatakan addu 'alaiha bin nawajid, gigit sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru. Maksudnya perkara baru di sini fiddi, dalam masalah agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sesungguhnya setiap yang baru adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah itu sesat. Ini yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Beliau ingin berdalil bahwa kita harus mencontoh salaf berdasarkan hadis ini. Karena Rasulullah memerintahkan wajib bagi kita mengikuti sunnah beliau dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Khulafa ar-rasyidin mereka adalah sebaik-baik salaf, seutama-utama di kalangan salaf, khalifah yang 4. Kemudian kita diperingatkan dari melakukan kebid'ahan, perkara-perkara baru dalam hal agama. Rasulullah mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Dan kemudian disebutkan bahwa perkara-perkara baru itu dikatakan sesat. Rasulullah mengatakan wa kullu fa inna kullu muhdatsah bid'ah, setiap perkara baru itu bid'ah. Wa kullu bid'ah dhalalah, wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Artinya perkara baru dalam agama itu perkara kesesatan. Nah, kita baca penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Al-iqtida'u bihim fi dhalika wajib, mencontoh mereka salaf itu hukumnya wajib. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kita ambil lafaz wajibnya dari kalimat alaikum. Nah, kita ambil faedah dari situ. Rasulullah mengatakan alaikum, wajib bagi kalian. Berarti mencontoh mereka hukumnya wajib. Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa qala Hasan sahih, wa shahahahu Al-Albani wa jama'ah. Disahihkan oleh Al-Albani dan jama'ah. As-sunnah wal bid'ah wa hukmu kullin minhuma. Beliau ingin menerangkan apa yang dimaksud dengan sunnah, apa yang dimaksud dengan bid'ah, dan hukum masing-masing dari keduanya. As-sunnah lughatan at-tariqah. Sunnah secara bahasa adalah at-tariqah, jalan, as-sirah, sejarah, kehidupan seseorang, itu sunnah. Wa istilahan, adapun secara istilah, ma kana 'alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashhabuhu min aqidatin aw 'amal. Adapun sunnah secara istilah itu apa yang dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, baik berupa akidah maupun amalan-amalan. Itulah sunnah. Nah, jadi sunnah itu umum, mencakup masalah akidah, mencakup masalah amalan-amalan. Beda dengan sunnah yang dimaksud oleh ahli usul fikih. Kalau ahli usul fikih, mereka maksudkan sunnah yakni yang bukan wajib. Nah, yang perintahnya sifatnya tidak mengharuskan, tapi hanya anjuran-anjuran dan hukumnya tidak mengapa kalau ditinggalkan. Jadi kalau dikerjakan dia mendapatkan pahala. Itu di kalangan ahli usul. Itu pun ada istilah yang lain, mandu, istihbab, dan sekitar sunnah. Jadi kita berbicara tentunya sesuai dengan bidangnya. Nah, kalau misalkan yang mengatakan sholat setelah sholat fardu, yakni rawatib, hukumnya yakni sholat sunnah, berarti dia berbicara sesuai dengan pembicaraan atau tinjauan usul fikih. Sahih dikatakan sholat sunnah, tapi ada istilah yang lain, sholat mustahab, dicintai, mandu, suatu yang dianjurkan, disunahkan. Tapi kalau sunnah secara umum, maknanya adalah tariqah, jalan. Ini secara bahasa dan secara istilahnya, ini apa-apa yang dipegang oleh Nabi, apa-apa yang dijalani oleh Nabi dan para sahabatnya, apakah berkaitan dengan masalah akidah atau amalan. Wattiba'u sunnah atau wattiba'u sunnah wajib, mengikuti sunnah hukumnya wajib. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ini ayat. Sungguh untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada uswah hasanah, ada contoh teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Wa qauluhu atau wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalil dari hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid. Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa yang terbimbing, yang mendapatkan petunjuk setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, lalu peganglah atasnya dengan gigi geraham. Sebenarnya setelah Ali bin Abi Thalib ada khalifah lagi, yaitu Al-Hasan, anaknya Ali. Hanya beliau sebentar, hitungan yakni tidak lama. Kemudian beliau menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebelumnya beliau sudah menyiapkan pasukan besar yang diperkirakan bisa mengalahkan Muawiyah bin Abi Sufyan, yakni mengalahkan orang-orang Syam. Cuma beliau mendengar hadis bahwa beliau adalah akan menjadi sayyid ahli jannah. Nah, karena beliau mendamaikan di antara dua golongan muslimin, dua golongan besar dari kaum muslim, maka beliau paham maksudnya beliau harus menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, dengan itu akan damai kaum muslim. Dan nyata setelah beliau menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah, maka kaum muslimin bersatu di bawah kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Hanya saja setelah Muawiyah tidak dikatakan lagi khalifah, mulai dikatakan muluk, raja-raja. Karena kalau khalifah benar-benar dipilih, bukan ada unsur yakni merebut dan yang lainnya. Seperti Abu Bakar memang dipilih, sepakat. Walaupun ada sedikit perbedaan, tapi secara umum kaum muslimin sepakat. Umar ditunjuk oleh Abu Bakar dan disepakati oleh kaum muslimin. Uthman yang ditunjuk oleh Ahlu Syura. Nah, kemudian setelah Uthman, Ali. Jadi disepakati oleh kaum muslimin. Dan Hasan setelahnya. Adapun setelah itu, ya ini diawali dengan peperangan-peperangan, sehingga tidak dikatakan khalifah, dikatakan sebagai raja. Tetapi Muawiyah bin Abi Sufyan disebut sebagai raja yang paling utama di antara raja-raja Islam. Nah, wal bid'atu lughatan, sekarang bid'ah secara bahasa, asy-syai' al-mustahdats, sesuatu yang diada-adakan. Hadas itu sesuatu yang baru, ini sesuatu yang baru dilakukan. Wa istilahan, adapun secara istilah, ma uhditha fid din ala khilafi ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min aqidatin aw amal. Apa yang diada-adakan dalam agama, ini catatan penting, fid din, dalam masalah agama. Karena kalau dalam masalah dunia, ini lain perkara. Karena Rasulullah mengatakan, man ahdatha fi amrina hadza, siapa yang mengadakan suatu perkara baru dalam urusan kami. Nah, itu yang ada celaannya. Adapun kalau perkara baru dalam kaitannya dengan dunia, kembali pada hukum yang lima. Bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi jais, mubah, sesuatu yang boleh. Kembali pada hukum yang lima tersebut. Contohnya misalkan mobil, misalkan nah, bisa jadi wajib seorang memiliki mobil karena keperluan yang darurat. Misalkan dia punya orang tua yang sudah sangat tua, mau meninggal, harus bolak-balik ke rumah sakit. Kalau pinjam ke orang terus repot kan, punya uang bisa jadi wajib beli mobil, khawatir ada apa-apa dengan ibunya. Nah, atau kembali kepada hukum asalnya, ini mubah, sesuatu yang jais dalam perkara dunia selama tidak ada larangan dan tidak ada anjuran padanya, maka sesuatu yang boleh-boleh saja. Tapi yang dimaksud di sini, bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah dalam masalah agama. Nah, sehingga kalau ada yang mengatakan kalau kita mengikuti Rasulullah, mestinya kita kembali seperti di zaman unta, pakainya unta kemana-mana. Nah, ini beda pembahasan. Bukan itu yang dimaksud. Nah, bukan berarti kita hanya mengikuti Rasulullah, lalu kita mengikuti, ya, tidak boleh memakai yang baru-baru yang ada di zaman sekarang ini. Apa yang yakni menyelisih apa yang dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam masalah akidah atau amalan-amalan. Wa hiya haram, dan bid'ah itu hukumnya haram. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah taala dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rasul, setelah jelas baginya petunjuk, namanya tidak taat kepada Rasul, yakni tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah petunjuk jelas baginya, dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Yang dimaksud dengan orang-orang beriman, yang dimaksud langsung adalah para sahabat, al-mu'minin. Turunnya ayat ini kepada para sahabat, dan mengikuti selain jalannya para sahabat. maka hukumannya kami akan palingkan dia kemana dia berpaling. Ini diserahkan urusan kepadanya. Dia tidak mau mengikuti Rasul, dia menyelisih jalannya para sahabat. Sabilil mu'minin yattabi ghaira sabilil mu'minin, mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. Ini khususnya para sahabat ketika itu. Maka Allah serahkan pada dia. Kami palingkan kemana dia berpaling, dan akan kami masukkan dia ke dalam jahannam. Dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini dalil dilarangnya bid'ah. Nah, larangan kita mengikuti jalan selain para sahabat. Para sahabat adalah salaf. Larangan kita mengikuti jalan selain salaf. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam juga dalil tentang dilarangnya bid'ah. Apa yang tadi diriwayatkan dari riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi yang tadi kita baca. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru. Fa inna kullal muhdatsatin bid'ah. Maka sesungguhnya setiap perkara baru itu bid'ah. Ini namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin, dan setiap bid'ah dhalalah, itu sesat. Kalimat wa kullu bid'atin dhalalah ini jelas sekali menunjukkan bahwa setiap bid'ah itu sesat. Tidak ada bid'ah yang dikatakan mahmudah, terpuji, lalu yang lainnya mazmumah, tercela. Karena Nabi mengatakan setiap bid'ah sesat. Kalau dia mengatakan ada bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang terpuji, ini bertentangan dengan ucapan Nabi. Kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat. Gimana dikatakan mahmudah, terpuji? Nah, adapun ucapan sebagian imam yang mengatakan ini adalah bid'ah yang terpuji, ini adalah bid'ah yang hasanah, atau ucapannya Umar ibn Khattab yang mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, ketika melihat tarawih dilakukan secara berjamaah, Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini. Yang dimaksud oleh mereka adalah bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa artinya perkara baru. Nah, setiap perkara baru ya namanya bid'ah secara bahasa. Nabi mengatakan, Allah Ta'ala menukilkan atau berfirman tentang nabinya, ma kuntu bid'an minar rusul, aku bukan bid'an. Nah, ini bukan rasul yang baru. Jadi secara bahasa yang namanya bid'ah setiap perkara yang baru. Nah, seperti yang dikatakan oleh Umar bahwa tarawih yang mereka lakukan berjamaah itu adalah sebaik-baik bid'ah. Nah, ini secara bahasa. Karena tidak setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi hanya melakukan tarawih secara berjamaah sekitar 3 hari. Setelah itu manusia tidak ada yang melakukan salat berjamaah secara menyeluruh. Yang ada berkelompok, ada yang 5 orang, 7 orang, ada yang sendirian. Nah, ini di masjid itu bergolong-golongan. Salat tarawihnya ada yang malam, ada yang lebih malam lagi, ada yang masih agak sore. Kemudian di zaman Umar baru diadakan, disatukan menjadi satu imam pelaksanaannya. Maka ketika dilaksanakan seolah-olah itu perkara yang baru terlihat. Nah, padahal secara nasnya ada, Nabi dulu pernah melakukannya 3 hari, artinya secara asal ada, tetapi pelaksanaannya baru lagi dilaksanakan di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Itu yang dimaksud oleh Umar, yakni secara bahasa, bukan bid'ah secara arti bid'ah dalam agama ini, sehingga dikatakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah qabihah. Karena itu bertentangan dengan sabda Nabi ini, wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Tidak mungkin ada yang mahmudah, yang terpuji. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah mulai menyebutkan athar-athar ucapan para sahabat. Wa qala Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Berkata Abdullah bin Mas'ud Abu Abdurrahman radhiyallahu an, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutlah dan jangan mengada-adakan bid'ah. Sungguh kalian telah dicukupi. Disebutkan dalam Sunan Ad-Darimi, Al-Mu'jam Al-Kabir dan Syu'abul Iman. Yang dikata Abdullah bin Mas'ud, ikuti saja, jangan mengadakan perkara baru. Sungguh kalian sudah dicukupi, gak ada yang kurang. Sehingga yang jadi tugas kita sekarang adalah sekedar mengikut, tidak perlu lagi mengada-adakan perkara yang baru. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-athar al-waridah fi at-targhib fi sunnah wa at-tahdhiri min al-bid'ah. Athar-athar yang datang dalam memberikan semangat untuk mengerjakan sunnah dan memberikan peringatan dari melakukan kebid'ahan. Min aqwalis sahabah, di antara ucapan-ucapan para sahabat. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, as-sahabi al-jalil, beliau seorang sahabat yang mulia, al-mutawaffa sanata 32 min al-hijrah. Beliau meninggal di tahun 32 Hijriah. An bid'in wa 60 sana. Bid'ah itu artinya 3 sampai 9. Jadi maknanya dengan umur sekitar 63 sampai 69 tahun. Itu makna bid'un. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Au bid'un wa sab'una syu'batan. Maksudnya 63 sampai 69 cabang atau 73 sampai 79 cabang. Kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u ay iltazimu. Lazimilah, ikutilah atharan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadith-hadith Nabi, petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi ziyada wala naqsin, dengan tanpa menambah-nambah dan tanpa mengurang. Ini namanya mengikut, ngikut saja, ngekor. Cuma bedanya kalau mengikuti Nabi, karena Nabi adalah seorang yang diizinkan membikin syariat, yang termasuk syariat, pembikin syariat yang diizinkan oleh Allah Ta'ala, maka ketika kita mengikuti beliau dinamakan ittiba'. Nah, tapi kalau mengikuti dengan tanpa dalil, tanpa petunjuk Nabi, maka namanya taklid. Mengikuti seorang imam, benar atau salah pokoknya diikuti, namanya bukan ittiba', namanya taklid. Nah, bedanya apa? Nah, sama-sama mengekor, cuma kalau ittiba' mengikuti dengan dalil. Jadi walaupun kita mengikuti seorang imam misalkan, tapi pada hakikatnya kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena imam tersebut membawakan dalil, membawakan hujjah bahwa itu memang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau taklid, ini mengikut dengan tanpa dalil. Jadi sebenarnya secara mana sama-sama mengikut. Taklid dia mengekor, ittiba yang mengekor. Cuma kalau ittiba didasari dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau taklid tanpa petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tabtadi'u, dan jangan melakukan kebid'ahan, ai la tuhditsu bid'atan fid din. Jangan mengada-adakan bid'ah dalam agama. Ini pesan Ibnu Mas'ud. Ikuti saja dan jangan mengada-adakan perkara baru. Faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupi. Ai kafakum as-sabiquna muhimmatud din. Ai maksudnya sudah cukup bagi kalian orang-orang terdahulu, yang sudah mencukupi kalian perkara-perkara penting dalam agama. Haitsu akmalallahu ta'ala ad-dina li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah telah menyempurnakan agama untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala qawlahu al-yawma akmaltu lakum dinakum, dan Allah telah menurunkan ayat, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Fala yahtajud dinu ila takmil, maka agama ini tidak butuh kepada penyempurnaan. Adapun tajdid beda. Kalau tajdid maksudnya memperbaharui semangat yang telah hilang. Memperbaharui semangat dalam beragama. Memperbaharui semangat dalam mengikuti sunnah, namanya tajdid. Orangnya disebut dengan mujaddid. Beda dengan muhdith, mengada-adakan perkara baru. Ini menyempurnakan, dianggap Islamnya belum sempurna. Kalau tajdid sekedar memperbaharui lagi yang tadinya sudah terkotori dengan bid'ah-bid'ah, dimurnikan lagi. Itu namanya tajdid. Nah, ini yang dinasehatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Dan ini perlu kita camkan dalam hati kita. Kadang kita karena semangatnya, karena mungkin melihat realita yang ada, akhirnya terpaksa melakukan kebid'ahan. Mengelola dakwah ternyata anggotanya sedikit terus. Diperiksa-periksa, dipikirkan-pikirkan, oh caranya kita terlalu saklek misalkan. Nah, kita ceritanya Quran sunnah. Gimana caranya supaya orang mau datang? Oh, ternyata orang-orang zaman sekarangnya sukanya komedi-komedi. Kita perlu menarik mereka dengan cara komedi. Bikin misalkan lawakan-lawakan. Ini berarti sudah melakukan usaha-usaha baru. Nah, jalan yang sudah ada, ittabi'u. Ini nasihatnya Ibnu Mas'ud. Nah, bukan sekadar nasihat di antara kita, tapi nasihatnya sahabat. Ikuti saja. Sungguh telah dicukupi untuk kalian oleh para salafus salaf. Jangan ada-adakan perkara baru. Dan sungguh nanti kalau kita mengada-adakan perkara baru, nanti acaranya bukan sampai di situ saja. Terus akan berkembang. Yang namanya bid'ah itu dari kecil sampai menjadi besar. Nah, awalnya kecil, kemudian menjadi besar. Munculnya khawarij, munculnya syiah, itu juga dari awal, dari perkara-perkara kecil. Nah, khawarij, mereka terlalu memperhatikan ayat-ayat yang sifatnya ancaman. Terus berkembang sampai mengkafirkan. Nah, syiah awalnya dari membela Ali bin Abi Thalib dan keluarganya yang dianggap terzalimi. Khususnya Husain dianggap terzalimi. Dan memang terzalimi. Husain orang yang terzalimi. Nah, tapi berkembang sampai akhirnya menjadi satu agama tersendiri. Demikian. Awalnya bid'ah itu kecil. Sehingga ini nasihat yang termasuk nasihat emas dari Abdullah ibn Mas'ud. Ikuti dan jangan ada-adakan perkara baru. Kalaupun pengikut kita sedikit, sabar. Para nabi ada yang pengikutnya cuma satu. Bahkan ada yang tidak ada pengikut sama sekali. Kita tidak akan ditanya tentang kenapa tidak ada yang mengikuti. Tidak akan ditanya. Nah, kita hanya akan ditanya, sudah disampaikan belum? Benar enggak nyampaikannya? Masalah yang mengikuti itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini diberikan banyak pengikut, yang ini pengikutnya sedikit, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun dengan itu juga bukan berarti kita mana cuek, artinya ya sudah, yang penting kita ngajar orang mau datang mau tidak ngajar. Bukan begitu pula. Tetap kita ikhtiar. Ini kita berusaha melihat apa sebabnya orang enggak pada datang misalkan. Oh, ternyata waktunya kurang pas. Ini juga perlu dipertimbangkan. Kita juga misalkan menempuh penyebaran iklannya, diperluas dari berbagai macam sarana media yang ada. Ini perlu ditempuh. Tapi kalau sudah ditempuh semua ternyata hasilnya juga tetap begitu-begitu saja, ya sudah cukup. Nah, jangan lari kemudian kepada perkara-perkara bid'ah. Kayaknya kalau kita kumpulan yang nyumbang sedikit ini, dibilang siapa yang mau nyumbang, nggak datang juga sumbangannya. Udah sekarang kita bikin kelompok khusus, ada amirnya, ada iuran wajib, zakat tiap bulan, tiap tahun, akhirnya uang jadi mengalir dengan deras. Tapi jadinya apa? Jadinya hizbiyah, ya ini seperti partai, golongan khusus. Ada orang yang difanatiki padanya, ada imam yang diikuti tanpa merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini akibat dari mengadakan perkara bid'ah. Maka cukup mengikuti saja, jangan mengada-adakan perkara baru. Disitulah letak barokahnya. Nah, kemudian kita masuk pada ucapan at-tabi'i. Ibnu Qudamah menukilkan ucapan dari tabi'in. Wa qala Amr ibn Abdul Aziz. Umar ya. Wa qala Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu an kalaman ma'nahu, sebuah ucapan yang maknanya, ini beliau menukilkan secara makna. Qif haitsu waqafa al-qaum. Berhentilah di mana kaum itu berhenti. Haitsu itu kalau dalam nahwu artinya dzaraf, dzaraf makan, menunjukkan tempat. Ini berhentilah di mana mereka berhenti. Kalau di situ mereka berhenti, kita juga ikut berhenti. Jangan melampaui mereka. Fa innahum an ilmin waqafu. Sesungguhnya mereka berdasarkan ilmu mereka berhenti. Wabi basorin nafidin kaffu, dengan pandangan yang tajam mereka itu menahan diri. Walahum ala kashfiha kanu aqwa, bagi mereka untuk menyingkapnya mereka punya kemampuan yang sangat kuat. Punya kemampuan mereka untuk menyingkap hal-hal yang ada. Nah, hakikat-hakikat yang ada mereka lebih mampu daripada kita. Oleh karena itu ikuti mereka. Contohnya misalkan dalam menyikapi penguasa, penguasa yang zalim, penguasanya menyakiti masyarakat. Nah, lihat bagaimana salafus saleh menyikapi. Kenapa kita harus melihat mereka? Karena mereka bersikap sesuai dengan ilmu. Mereka berhenti sesuai dengan ilmu. Ternyata mereka menasihati kita agar menasihati penguasa dengan tidak terang-terangan. Dan urusannya sampai di situ. Tidak ada kemudian misalkan kalau penguasanya tidak mengikuti kita dalam waktu 3 kali 24 jam. Berarti demikian dan demikian. Ini sudah tidak sesuai dengan anjuran salaf. Kalau salaf sekedar nasihati. Penguasanya tidak mau ikut, ya sudah dosanya mereka, kita selesai. Nah, kita selesai menjalankan amanah, menasihati mereka. Kalau penguasanya mau mengikuti nasihat kita, alhamdulillah. Berarti terlaksana apa yang diinginkan. Ini keutamaan dari Allah. Tetapi kalaupun tidak dilakukan, itu dosanya penguasa. Yang namanya manusia ada dosanya juga. Bukanlah penguasa itu malaikat yang tidak mungkin berdosa. Nah, yang jelas kita sudah menyampaikan. Nah, seperti itu kita juga. Ternyata salafus saleh hanya sampai di situ, hanya sekedar sampai memberi nasihat, tidak berlanjut kepada perkara lain. Kita juga ikut berhenti sampai di sini. Wabil fadli law kana fiha ahra, dan dengan keutamaan seandainya padanya ada keutamaan, mereka lebih pantas untuk mendapatkannya. Ya, ini tidak mungkin kita lebih utama dari salafus saleh. Jangan ada bayangan misalkan, oh kita masya Allah sudah sholatnya luar biasa, lalu kita kayak siapa ya? Kata kayak Umar atau kayak Uthman? Yang seperti itu, gak mungkin kita itu lebih dari mereka. Mereka lebih utama. Kalau ada keutamaan, mereka lebih pantas mendapatkannya. Nah, sehingga disebutkan ada orang membanding-bandingkan antara Abdullah bin Mubarak dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mana yang lebih utama ya? Abdullah bin Mubarak ulama, tapi amalannya seperti sahabat. Beliau berjihad, beliau puasa, beliau bersedekah. Nah, beliau berdagang. Semua amalan-amalan beliau lakukan. Beliau juga ulama, mengajar, meriwayatkan hadis. Tapi ketika dibandingkan dengan Muawiyah, ya enggak ada apa-apanya. Cukup dengan bertemu dengan Rasulullah itu sudah keutamaan yang tidak ada bandingannya. Nah, Abdullah bin Mubarak sebesar apapun yang beliau amalkan, beliau tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fala in kuntum, kalau kalian berkata hadatsa ba'duhum ba'dahum, telah terjadi setelah mereka. Ya, ini setelah mereka terjadi kebid'ahan-kebid'ahan. Fama ahdathahu illa man khalafa hadiyahum. Ini kalau ada yang berkata toh bid'ah ini pun terjadi setelah mereka, kita katakan yang mengadakannya tidak lain adalah orang yang menyelisih petunjuk mereka. Bukan berarti bolehnya melakukan kebid'ahan dengan alasan setelah mereka pergi, yakni generasi mereka berganti dengan generasi berikutnya, ternyata terjadi kebid'ahan. Berarti kebid'ahan itu boleh. Jawabannya, yang mengadakan kebid'ahan adalah orang-orang yang menyelisihi petunjuk mereka. Waraghiba an sunnatihim, dan benci terhadap sunnah mereka. Walaqad wasafu minhum ma yashfi, sungguh mereka telah mensifati darinya apa yang mengobati, ini mencukupi. Mensifati tentang agama ini apa yang itu sudah cocok, sudah mencukupi, sudah mengobati. Wa takallamu minhum ma yakfi, dan mereka telah berbicara apa yang sudah cukup. Fama fawqahum muhassirun wa ma dunahum muqassirun, yang di atas mereka ini berarti yang ini merugi, yang di bawah mereka itu adalah mengurang-urangi. Ini kalau melampaui mereka, bersikap hulu, melebihi apa yang mereka bersikap padanya, ini kerugian. Kalau berkurang-kurangan, ya mukassir, orang yang kurang dalam amalannya. Laqad qassara anhum qaumun fajafau, sungguh telah berkurang-kurangan dari mereka satu kaum, yang tentang salaf ini, tentang para sahabat. Fajafau, mereka akhirnya menjadi kasar, bersikap keras. Watajawazahum akharun faghalaw, yang lain bersikap melampaui batas tentang para sahabat, akhirnya menjadi gulu. Wa innahum fima baina dhalik la'ala hudan mustaqim, sesungguhnya mereka itu di antara yang ini dan yang itu, yang tidak gulu, tidak berkurang-kurangan. Baik, kita baca syarahnya. Min aqwal at-tabi'in, di antara ucapan-ucapan para tabi'in. Qala Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz al-Maulud sanata 63, sanah 63, Amir al-Mukminin, ini beliau penguasa. Umar ibn Abdul Aziz yang dilahirkan di tahun 63 Hijriah, al-Mutawaffa sana ahad wa mi'ah atau ihda wa mi'ah, 101 Hijriah. Qawlan yatadhammanu ma ya'ti, beliau mengucapkan satu ucapan yang kandungannya seperti berikut. Yang pertama, wujubul wukuf haythu waqafal qawm, wajibnya kita berhenti di mana kaum itu berhenti. Yani bihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, maksudnya hum di sini adalah, atau kaum itu maksudnya nabi dan para sahabatnya. Fi ma kanu alaihi min ad-din aqidatan wa amalan, yaitu berhenti pada apa yang mereka berpegang padanya dari agama ini, apakah berupa akidah atau amalan. Li'annahum waqafu an ilmin wa basirah, karena mereka berhentinya di atas ilmu dan basirah, pengetahuan, pandangan yang tajam. Walau kana fi ma hadatha ba'dahum khairun lakanu bihi ahra, seandainya terjadi setelah mereka suatu kebaikan, sungguh mereka lebih pantas untuk mendapatkannya. Tidak mungkin ada yang lebih baik setelah mereka. Yang kedua, alba annama uhditha ba'dahum falaysa fihi illa mukhalafatu hadyihim, apa yang diadakan setelah mereka tidak lain dan tidak bukan itu karena menyelisihi petunjuk mereka. wa zuhdu fi sunnatihim, dan karena zuhud tidak butuh pada sunnahnya mereka. Wa illa faqad wasafu min ad-din ma yashfi, kalau tidak sungguh mereka telah mensifati agama ini apa yang menyembuhkan, ini sudah lengkap. Wa takallamu fihi bima yakfi, dan berbicara padanya dengan apa yang mencukupi. Jim, ana minan nas man qassara fi ittiba'ihim fa kana jafian, ada orang yang berkurang-kurangan dalam mengikuti mereka, nabi dan para sahabat, akhirnya menjadi jafian, kasar. Yani tidak mengagungkan, tidak memuliakan nabi dan para sahabatnya, justru merendahkannya. Wa minan nas man tajawaz, di antara orang ada yang berlebihan. Fa kana ghalian, akhirnya dia termasuk orang yang gulu. Wassiratul mustaqim, seperti gulunya Syiah terhadap Ali bin Abi Thalib, di antara mereka sampai ada yang menyembah Ali bin Abi Thalib. Nah, dan kalau antum sempat ikut ta'lim-ta'lim mereka, nampak sekali gaya ta'limnya isinya Ali, Ali, Ali, Ali, itu aja. Atar-atarnya pun Ali, Hasan, Husain, bolak-balik itu aja. Seolah-olah tidak ada sahabat yang lain. Seolah-olah tidak ada sahabat yang lain. Dan memang mereka sampai mengkafirkan sahabat yang lain masalahnya. Nah, wasiratul mustaqim, adapun jalan yang lurus, ma bainal gulu wa taksir, antara gulu dan taksirnya tengah-tengah, yaitu tengah-tengah. Satu lagi kita baca ucapan al-imam Abu Amr al-Auza'i radhiyallahu anhu, alaika bi athari man salafa wa in rafadaka an-nasu wa iyyaka wa ara'a ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Kata al-imam Abu Amr al-Auza'i radhiyallahu anhu, wajib bagimu berpegang dengan athar, ucapan-ucapan, petunjuk-petunjuk salaf, man salaf, orang yang telah terdahulu, walaupun manusia menolakmu, dan hati-hatilah dari pendapat-pendapat tokoh-tokoh, orang-orang tertentu yang hanya sekedar pendapat saja, walaupun mereka menghias-hiasi ucapan itu kepadamu, walaupun diberikan alasan, diberikan ungkapan-ungkapan yang indah sehingga seolah-olah itu adalah pendapat yang bagus. Min aqwal tabi'i tabi'in, kalau tadi Umar ibn Abdul Aziz termasuk kelompok tabi'in, sekarang tabi'i tabi'in. Qala al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr al-Mutawaffa sanata 70 wa 50 wa 100, 157 Hijriah, alaika bi'atharin man salafa, bi'athari man salafa, wajib bagimu dengan petunjuk orang yang telah terdahulu. Maksudnya ilzam, alaika menunjukkan makna wajib. Ilzam, tetapilah tariqat as-sahabah wa tabi'in lahum bi ihsan, dan para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Li'annaha mabniyatun 'ala al-kitabi wa sunnah, karena mereka mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ini ucapan-ucapan mereka bukan sekedar teori-teori semata atau pendapat-pendapat semata, tetapi sebenarnya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Wa in rafadaka an-nas, walaupun manusia membencimu, menolakmu, ab'aduka wajtanabuka, mereka menjauhimu dan menghindar darimu. Dan ini merupakan pesan dari Al-Auza'i yang menunjukkan bahwa memang dari zaman dahulu kalau kita ikut salafus saleh itu kebanyakan manusia tidak cocok. Kebanyakan manusia malah menghindar, menjauhi apa yang kita bawakan. Maka beliau menasihati kita, walaupun mereka menjauhi kita, walaupun mereka menghindari kita, ikuti salaf. Jangan hiraukan mereka. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, hati-hati dari pendapat-pendapat orang-orang, tokoh-tokoh tertentu. Ihdhar ara'ar rijal, hati-hatilah dari sekedar pendapat-pendapat orang-orang tertentu. Wahiyya maqila bimujarradi ra'yi, yaitu apa yang diucapkan semata-mata dengan pendapat. Min ghairi istinadin ila kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, tanpa bersandar kepada Al-Qur'an dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau ucapan salaf memang ucapan juga, tetapi ternyata ucapan tersebut berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Nah, yang dimaksud di sini mengikuti ucapan-ucapan yang sekedar memang hasil pendapat pribadi, bukan mengikuti Al-Qur'an dan as-sunnah, khususnya dalam masalah agama ini, dalam masalah agama. Wa in zakhrafuhu, walaupun mereka menghias-hiasinya, hamalu atau jammalu al-lafdha wa hassanuhu, membagus-baguskan lafaz, menghias-hiasinya, fa inal batila la ya'udu haqqan bi zakhrafatihi wa tahsinihi, karena sesungguhnya kebatilan itu tidak akan menjadi hak walaupun dihias-hiasi dan dibagus-baguskan. Nah, yang namanya kotoran ya tetap kotoran walaupun ditutupi dengan kotak bagus. Ya, kalau kotoran ya tetap kotoran. Tapi beda dengan emas. Walaupun diselimuti dengan lumpur dan yang lainnya, kalau emas ya tetap emas. Artinya, ucapan yang itu tidak berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah walaupun dihias-hiasi dengan sebagus mungkin, tetap itu adalah qaul batil. Nah, hati-hati dari taklibul haqa'iq, membolak-balikkan hakikat. Nah, riba haram, akhirnya diberi ungkapan-ungkapan yang bagus. Kalau riba, orang langsung lari, ganti dengan bunga. Kalau bunga kan kelihatannya indah, walaupun sudah paham bunga ya maksudnya riba, tapi katanya itu sudah enak didengar, bunga. Nah, ini termasuk taklibul haqa'iq. Harusnya jangan bunga kalaupun diganti, apa yang tepat ya, al-muhim jangan bunga. Tapi kalau diganti bukan bunga ya orang jadi lari lagi. Ini namanya menghias-hiasi sesuatu yang sebenarnya bukan kebenaran, tapi dihias-hiasi sehingga orang mau menerimanya. Nah, ini nasihat-nasihat dan atsar-atsar dari para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sebenarnya satu lagi, tetapi melihat waktunya sepertinya tidak cukup, yaitu ucapan dari ahlul ilmi setelahnya, Muhammad ibn Abdurrahman al-Adrami. Hanya saja Syekh Muhammad bin Shalawat Thaimin pun tidak mengetahui tentang biografi beliau, tentang kapan lahirnya, kapan meninggalnya. Insyaallah ini akan kita baca pada kesempatan berikutnya. Ila huna, kita cukupkan sampai sini. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.